Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat As-Sajdah. Pada pertemuan lalu kita sampai pada ayat yang 9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Allah ciptakan manusia dari air mani, kemudian dari air mani yang hina, kemudian Allah sempurnakan bentuknya, Allah tiupkan ruh baginya, kemudian kata Allah waja'alakum sam'a wal absara wal afidah, Allah berikan kepada mereka dengaran, penglihatan dan hati, namun di akhirnya kata Allah qalilan ma tashkurun, namun hanya sedikit yang bersyukur. Kebanyakan mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah berikan kenikmatan kepada manusia, ya, dari tidak ada menjadi ada dengan disempurnakannya penciptaan manusia, namun ternyata ujungnya mereka kebanyakannya qalilan ma tashkurun, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Setelah itu mereka berkata وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Ya. Jadi kata mereka وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا, di antara bentuk tidak bersyukur mereka adalah perkataan mereka ini وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ balhum biliqai rabbihim kafirun. Baik, mereka berkata apakah idza dhalalna, dhalalna fil ardi, itu telah, jika kami telah lenyap di bumi, jika kami telah lenyap di bumi, maksudnya tulang belulang sudah menjadi tanah, sudah tidak kelihatan lagi sisanya, karena dhalalna itu dalam bahasa Arab maksudnya jika kami telah lenyap, seperti perkataan mereka dhalal, misalnya mereka berkata dhalal labanu fil ma, yaitu susu telah lenyap dalam air, seperti mereka juga dalam banyak pernyataan mereka adhalla ba'irahu, yaitu dia kehilangan ontanya hilang. Jadi dhalla di sini maksudnya adalah lenyap. Sehingga mereka mengatakan, jika kami telah lenyap dalam bumi, tulang-tulang, daging-daging semua sudah berubah menjadi pasir dalam bumi. Inna la fi khalqin jadid. Apakah kami akan dibangkitkan kembali? Ya. Akan dibangkitkan kembali. Kembali dalam penciptaan yang baru. Ya, dalam penciptaan yang baru. Allah mengatakan balhum biliqai rabbihim kafirun. Sebenarnya, jadi akan tetapi kata Allah, akan tetapi mereka itu ya kafir kepada pertemuan dengan Rabb mereka. Pertemuan dengan Rabb mereka. Ini syubhat yang sering mereka sampaikan ya. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang sama seperti ini. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min nutfatin, ya. Khalaqal insana dalam An-Nahl, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kata Allah, kami telah menciptakan, Allah telah menciptakan manusia dari nutfah, ya tadi sama seperti ayat sebelumnya, ayat yang 9. Allah ciptakan manusia, beri penglihatan, pendengaran, tapi mereka tidak bersyukur. Sama, Allah menciptakan manusia dari nutfah, tiba-tiba mereka menjadi musuh yang nyata, menentang ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم. Dalam surat Yasin kata Allah, tidakkah manusia melihat kami telah menciptakannya dari nutfah, tiba-tiba dia menentang. Khasimu mubin, menentang dengan penentangan nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Bahkan dia buat perumpamaan, pertanyaan, dan dia lupa bahwasanya dia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan, ya, menghidupkan tulang-tulang ini setelah hancur lebur, siapa bisa menghidupkan? Sama seperti dalam surat As-Sajdah. Setelah diciptakan oleh Allah, maka ngeyel berkata, "A'idza dhalalna fil ardi?" Apa kalau kami sudah hilang lenyap dalam bumi, kami akan diciptakan, dibangkit dalam ciptaan yang baru? Kata Allah, sebenarnya mereka sadar bahwasanya itu sangat mungkin. Ya. Ya, sebagian ulama dalam tafsir mereka mengatakan ini sebenarnya mereka sadar bahwasanya itu mungkin. Bahwasanya hal itu, kebangkitan lagi, adalah perkara yang mungkin. Kenapa mereka ngayal untuk menolak padahal mereka itu mungkin? Karena mereka tahu mereka dulunya tidak ada menjadi ada. Dan namanya perkara dibangkitkan kembali, pengulangan itu lebih mudah. Ya. Kalau Allah pernah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, untuk mengulang kembali lebih mudah. Dan itu mereka tahu bahwasanya mereka sadar itu mungkin terjadi. Tetapi makanya Allah bongkar mereka, kata Allah, ini yang menjadi syubhat mereka, sebab mereka kenapa ngeyel menolak adanya kebangkitan baru. Balhum biliqai rabbihim kafirun, mereka tidak percaya dengan adanya hisab, mereka tidak mau dihisab. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya syahwat seseorang mempengaruhi akidahnya. Tatkala mereka tidak mau, mereka ingin foya-foya di dunia, ingin melakukan apa yang mereka lakukan, ingin berzina, ingin minum khamar, ingin berbuat zalim, ya mereka tidak mau dihisap. Kalau ada pengkebangkitan baru, dibangkitkan kembali, berarti konsekuensinya ada hisap, dan mereka tidak mau. Makanya sungguhnya yang buat mereka ngeyel ini semua adalah balhum biliqai rabbihim kafirun, mereka kafir dengan hari pertemuan dengan Rabb mereka, yaitu mereka tidak mau dihisap, ya. Yaitu mereka tidak mau dihisap. Ini sering, ya. Seorang kalau sudah senang maksiat tertentu, dia berusaha untuk menghalalkan. Ya, makanya saya bilang, kadang-kadang syahwat itu mempengaruhi pentarjihan, syahwat mempengaruhi akidah, syahwat mempengaruhi fikih seseorang. Ya, karena dia ingin merojikan suatu, terkadang dia tidak jujur dalam menilai suatu dalil, tapi karena ada kepentingan pribadinya atau sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan syahwatnya, maka dia berusaha memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan itu terjadi. Ya. Lihatlah bagaimana orang musyrikin, mereka sebenarnya secara logika mereka tahu bahwasanya mungkin Allah bangkitkan, tapi mereka tolak itu semua karena tidak mau hisab. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul yatawaffakum malakul maut." Wukila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Setelah itu Allah katakan kepada Nabi, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Rasulullah. Ini untuk membantah mereka. Katakanlah. Yatawafakum malakul maut. Ya, kalian akan diwafatkan. Kalian, wahai musyrikin Arab, akan diwafatkan oleh malaikat maut. Alladhi wukila bikum, yang diwakilkan atau ditugaskan untuk kalian, untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Dikembalikan kepada Rabb kalian. Ini adalah salah satu bantahan, ya. Jadi Allah menjelaskan, kalian, jadi ayat sebelumnya sudah kita jelaskan, ini ayat sebelumnya ayat sebelumnya tentang penciptaan manusia. Jadi Allah menekankan ini semua merupakan dalil, ya. Dalil bahwasanya kalian mungkin dibangkitkan, dalil kalian mungkin dibangkitkan adalah beberapa hal, ya. Pertama, ya, yang mampu Allah telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah, ya, yang mewafatkan kalian. Kalian. Nah, kalau Allah yang menciptakan kalian, Allah mewafatkan kalian, berarti Allah ya tasarraf fikum, yaitu Allah yang mengatur kalian. Kalau begitu, kesimpulannya, kesimpulan, ya, sangat mungkin Allah membangkitkan kalian. Allah bangkitkan kalian. Ya, kalau yang mampu menciptakan kalian, yang mau mematikan kalian, maka dia juga mampu untuk membangkitkan kalian. Di sini, makanya di antara bantahan kepada mereka, Allah mengatakan, "Kul katakanlah Muhammad, ya tawaffakum malakul maut." Kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut. Malaikat maut, ya, disebut oleh sebagian ulama yang nama Izrail. Izrail artinya Abdullah, tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan nama malaikat maut Izrail. Kita panggil saja namanya malakul maut. Malakul maut. Ada yang berkata, apakah malakul maut cuma satu saja atau dia banyak? Ada yang mengatakan dia cuma satu tapi awannya, penolongnya sangat sangat banyak. Ada yang mengatakan malaikat maut kalau ingin mencabut nyawa orang sangat mudah, seakan-akan di depan dia semua makhluk dia tinggal cabut yang mana dia kehendaki, dan itu adalah hal yang gaib yang tidak kita pahami. Tapi intinya semua orang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya, kemudian ingat, summa ila rabbikum turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian untuk dihisab, ya, untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian mau tidak percaya atau mau percaya tidak percaya, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan tatkala seandainya engkau melihat, ya, melihat siapa? Idil mujrimina, yaitu kau melihat suatu kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi yang sangat mengerikan. Idil mujrimuna, tatkala orang-orang mujrim, para pendosa tersebut. Siapa ini mas orang mujrim? Di antaranya orang-orang tadi yang mengingkari hari kebangkitan, yang tidak mau beriman dengan hari pertemuan dengan Allah, tapi mereka akan mati, mereka akan dibangkitkan, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka yang mengingkari hari pertemuan sementara mereka bertemu dengan Allah? Bagaimana kondisi mereka tatkala mereka dihisab? Kata Allah, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, tatkala orang-orang mujrim mereka menundukkan pandangan mereka, ya, inda rabbim, di sisi Rabb mereka, dalam kondisi hina, ya, dalam kondisi sedih, dalam kondisi menyesal, ya, dalam kondisi memalukan, ya. Kata apa namanya Al-Qurtubi, minan nadami wal khizi wal huzni wal dhulli wal ghammi, ya, dari penyesalan, ya, kemudian kehinaan, kemudian kesedihan, kemudian kerendahan, kemudian kegelisahan berkumpul semua dalam diri mereka sehingga mereka menundukkan pandangan mereka. Di dunia sombong, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hari pertemuan dengan Allah. Allah matikan, suruh malaikat maut matikan, summa ila rabbikum turja'un, nanti pada hari saatnya kalian dikembalikan, tiba-tiba hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi nakisu ru'usihim, rendah. Apa perkataan mereka? Rabbana absharna wa sami'na. Ya Rabb kami, sekarang kami sudah bisa melihat. Sebelumnya mereka tidak bisa melihat, sekarang sudah jelas. Allah bongkar seluruhnya. Mereka tadi tidak percaya adanya hari kebangkitan, sekarang mereka sudah hadir di hadapan Allah, mereka dibangkitkan. Absharna wa sami'na. Kami dengar. Dulu penglihatan kami tidak kami gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dulu pendengaran kami tadi tidak kami gunakan untuk melihat ayat Allah. Maka sekarang kami nyata, kami lihat, kami dengar. Apa permohonan mereka? Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikanlah kami agar kami bisa beramal dengan amal soleh. Inna muqinun. Kami percaya ya Allah. Inna muqinun. Ya. Jadi kata mereka, Rabbana absarna. Ya. Sami'na farji'na na'mal salihan. Kata mereka, farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Kata mereka, ya Rabb, farji'na, kembalikanlah kami. Kembalikan kami ke dunia. Beri kesempatan kami sekali lagi. Na'mal salihan. Ya, agar kami beramal soleh. Kami akan beramal soleh. Beramal soleh lagi di dunia. Inna muqinun, sungguh kami percaya. Sungguh kami beriman. Kami akan beriman. Kami beriman. Taib, jadi mereka minta dikembalikan lagi. Tapi Allah tidak kembalikan. Dan Allah tahu mereka pendusta. Sekarang mereka ngomong, inna muqinun. Di sini ada dua tafsiran. Apa maksudnya inna muqinun? Ada yang mengatakan dua tafsir. Maksudnya inna muqinun. Kami sekarang yakin. Kami sekarang sedang yakin. Ya. Sedang yakin. Sekarang yakin. Kenapa? Karena mereka sudah lihat semuanya. Di depan mereka ada Allah. Mereka dibangkitkan. Mereka dihisab. Mereka. Kami sedang yakin sekarang. Maka kembalikanlah kami. Ada yang mengatakan inna muqinun. Kami nanti kalau di dunia. Kami kalau balik di dunia. Ke dunia, ya, kami akan beriman. Ini janji mereka. Jadi mereka sangat berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan mereka di dunia dan mereka akan beriman karena mereka sudah sadar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengembalikan mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka dikembalikan, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, dikembalikan ke dunia, ya, niscaya mereka akan kembali lagi atas apa yang mereka dilarang, kafir lagi, niscaya, niscaya kafir lagi. Kata Allah, wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka akan berdusta. Dan sungguh mereka berdusta. Oleh karenanya permintaan mereka tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Ya. Ya, farji'na, mereka menyesal, farji'na na'mal salihan inna muk. Mana kesombongan mereka sudah tidak ada lagi. Mana keangkuhan mereka sudah hilang. Ya. Kata Allah, syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, kami akan berikan setiap manusia petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wa nasi ajma'in. Tetapi telah tetap keputusan kami, bahwasanya sungguh-sungguh kami akan memenuhi neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Ya. Jadi Allah mengatakan, ini semua yang terjadi, dan ini berkaitan dengan takdir. Sudah Allah takdirkan. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya Allah mengatakan, walau syi'na, seandainya kami berkehendak, la'atayna kulla nafsin hudaha. Semua orang akan dapat hidayah. Semua orang akan beriman. Ya. La'atayna kulla nafsin hudaha. Kami akan berikan kepada seluruh manusia petunjuk. Mereka akan sadar. Walakin, tapi tidak berlaku. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi keputusan yang ada, la'amla'anna jahannam minal jinnati wa nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi jin dan memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Dan ini masalah takdir, bahwasanya Allah mentakdirkan, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Dan Allah sudah menentukan penghuni surga, Allah sudah menentukan penghuni neraka. Ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah suruh tulis di pena takdir. Ya. Uktub, kata Allah, tulislah. Maka pena menuliskan semua yang terjadi sampai hari kiamat. Ya. Jadi sudah ditentukan. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau syaallahu lajama'ahum 'alal huda. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka semua dalam hidayah, ya. Fala takunanna minal jahilin. Tapi Allah tidak mentakdirkan demikian. Nabi berdakwah dengan begitu giat, begitu berat, tapi tidak semua dapat hidayah. Apa kurangnya mukjizat Nabi? Apa kurangnya akhlak Nabi? Apa kurangnya kemuliaan Nabi? Apa kurangnya kefasihan Nabi? Tapi sallallahu alaihi wasallam, tapi tadi Allah tidak berkehendak semua dapat hidayah. Walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda. Kalau Allah berkehendak, Allah kumpulkan mereka semua dalam hidayah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in." Kalau Allah berkehendak, Allah akan beri hidayah kepada kalian seluruhnya. Inilah bagaimana tatkala mereka disidang di hadapan Allah, naqisu ru'usim, dalam kondisi hina, rendah, dipermalukan, penyesalan yang tiada guna. Maka setelah itu Allah berkata, mereka minta kembali, Allah tidak kembalikan. Penyesalan tidak ada faedahnya. Kata Allah, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Perhatikan. Kata Allah di sini, fadzuku. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum. Wadzuku al'adzaba, fadzuku al'adzaba. Adzabul khuldi. Bima kuntum ta'malun. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuku, rasakanlah, ya, rasakanlah. Rasakanlah azab, ya. Rasakanlah azab, ya. Subhanallah, Allah menggunakan kata rasakan. Ini benar-benar pedih azab tersebut. Bima nasitum, akibat kalian lupa. Ini kenapa kalian merasakan azab? Akibat kalian lupa atau kalian meninggalkan. Lupa. Nasitum sini maknanya meninggalkan. Meninggalkan perintah Allah. Karena nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya tark, bisa artinya zuhul. Nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya at-tark, meninggalkan, bisa artinya zuhul, lupa. Ini meninggalkan. Ini lupa, ya. Ya, ini benar, artinya dalam ayat ini mencakup dua-duanya. Mereka karena meninggalkan perintah-perintah Allah yang merupakan, akhirnya mereka melupakan, tapi asalnya mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan liqa'a yaumikum hadza, hari pertemuan mereka pada hari ini, ya. Hari pertemuan mereka dengan Allah. Inna nasinakum, kami pun meninggalkan kalian. Meninggalkan kalian. Wadzuku adzab al-khuldi, rasakanlah azab. Dan rasakanlah azab yang abadi. Akibat amal perbuatan kalian. Bima kuntum ta'malun. Lihat di sini, Allah menggunakan kata zauq, zuku, zauq itu artinya kita rasa, itu namanya zauq, kita merasa. Tapi karena azab begitu pedih dan mengenai sekujur tubuh mereka, sehingga digunakan kata zauq, yaitu fadzuku, rasakanlah. Benar-benar azab itu sangat pedih. Bimana sih itu, maka kalian meninggalkan syarat Allah Subhanahu wa taala. Sini, kalian meninggalkan, Allah juga meninggalkan. Ini, kalian meninggalkan, Allah juga meninggalkan. Al-jaza' menyisir amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah meninggalkan kalian karena kalian di dunia meninggalkan syarat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, wadzuku adzabal khuldi, rasakanlah azab yang abadi. Azab kalau tidak abadi, seandainya azab ada, ya, seandainya azab itu ada ujungnya, ya. Ada selesainya, masih lebih ringan, maka masih lebih ringan. Maka masih lebih ringan. Mau berat apapun, tapi kalau ada ujungnya masih terasa, ya ada ujungnya. Entah mau 1 triliun tahun, tapi masih ada ujungnya. Tapi ini tidak. Adzabul khuld, azab yang abadi. Betapa pedihnya mereka. Ya. Di dunia sombong-sombong, angku-angku, ah, gimana Allah membangkitkan kita? Apa enggak ada hari hisab sombong? Tahu-tahu mereka dibangkitkan, tahu-tahu mereka mendapatkan azab yang kekal abadi. Bima kuntum ta'malun, akibat perbuatan kalian. Semua akibat perbuatan kalian. Allah Maha Adil. Jadi azab, balasan semua akibat berbanding lurus dengan perbuatan kalian. Ya. Taib. Tolong dihapus. Setelah itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat kami kharru sujada, maka mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak tidak sombong, ya. Jika tidak sombong. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang orang-orang kafir, bagaimana amal mereka, bagaimana kesombongan mereka, kemudian bagaimana nasib mereka di akhirat, dan bagaimana balasan mereka di akhirat, ya. Allah sebut nanti orang kafir. Ini diantara metode Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelumnya Allah sebutkan orang kafir, ya. Sebelumnya Allah sebutkan orang kafir. Apa sifatnya? Sifat-sifat mereka apa? Ya. Kemudian nasib mereka. Mereka di akhirat. Terus balasan atau azab, ya, azab bagi mereka. Dan di antara metode Al-Quran adalah menyebutkan lawannya. Setelah itu Allah sebutkan orang beriman, tentang orang-orang beriman. Maka Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha. Innama yu'minu bi ayatina alladhina. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka diantaranya, hanya saja yang beriman dengan ayat kami, kalau diingatkan dengan ayat Allah, ini sifat yang pertama. Kalau diingatkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka kharru sujada, mereka sujud, bertasbih, wahum la yastakbir, mereka tidak sombong. Ya. Maka mereka apa? Sujud, bertasbih, memuji Allah, tahmid. Kemudian mereka tidak sombong. Mereka tidak sombong. Ini ciri pertama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri kedua, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri mereka berikutnya. Tatajafa. Perhatikan. Jadi kata Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ngapain mereka lambung jauh? Karena mereka sedang berdoa. Ya, sedang berdoa. Berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan wa tama'an, dalam kondisi takut dan berharap. Takut dan berharap. Kemudian mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak ya, dari apa yang kami rezekikan, kami berikan kepada mereka. Perhatikan sini ciri berikutnya. Ini tadi ciri pertama, kalau diingatkan, ya, mereka bersujud, bertasbih, memuji Allah, mereka tidak sombong. Ini disebut dengan ayat sajdah. Inilah ayat yang kenapa disebut dengan alif lam mim sajdah. Karena kalau kita lewat ayat ini, kemudian kita disunahkan untuk sujud tilawah, ya. Setelah itu tatajafa junubuhum, lambung mereka. Ini ciri kedua, Mereka adalah, ciri mereka adalah solat malam. Yang kedua, ciri mereka solat malam. Solat malam. Mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tidur adalah lezat. Tidak ada yang ragu. Ini kelezatan, tidur. Ya, kalau sudah ngantuk, kita bilang tidak ada. Mau makan apapun, paling enak tidur. Daripada makan, daripada ini, daripada jalan-jalan, daripada nonton, lihat pemandangan, semua paling enak tidur. Ya, tidur. Mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat kelezatan. Kenapa? Karena mereka menuju kepada kelezatan yang lebih mereka sukai. Jadi meninggalkan, kata Syekh Sa'di, mereka meninggalkan suatu yang asya' ladzidah, suatu yang lezat, ila ma huwa aladz, kepada perkara yang lebih mereka sukai. Itu apa? Salat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meninggalkan kelezatan, tapi ini lebih lezat di sisi mereka. Apa itu? Yad'una rabbahum, bermunajat. Tatkala semua orang sedang tidur, bermunajat. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wa nasuniyam, tadkhul jannata bisalam." Salatlah kan dalam kondisi orang sedang tidur. Ya, tidak ada yang mereka cari muka, orang semua sedang tidur, keluarga dia sedang tidur, istrinya sedang tidur. Kemudian dia bangun, ya, bermunajat kepada Allah, Allah pasti beri kelezatan. Kalau tidak lezat, kenapa mereka begitu kuat? Terus salat malam, mereka bisa melawan rasa kantuk. Kenapa? Karena mereka menemukan kebahagiaan, kebahagiaan yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Sehingga kalau mereka melewati malam tanpa salat malam, mereka merasa sedih luar biasa, ada sesuatu yang hilang. Karena ketika seorang bermunajat kepada Allah, Allah berikan kelezatan, ya. Mereka lawan ini semua, ya. Kemudian di antara sifat mereka yang ketiga ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah mereka berinfak. Ini sifat ketiga, berinfak. Allah tidak menyebutkan di sini, ini Allah yang mengatakan yunfiqun. Perhatikan sini, kata Allah yunfiqun, berinfak, artinya berinfak, tanpa menyebutkan, tanpa menyebutkan jenis infaknya. Apa ya mud infak? Beras kek, uang kek? Tanpa menyebutkan kepada siapa mereka berinfak. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika membahas ayat ini, dia mengatakan tidak disebutkan apa jenis infaknya. Wal munfaq alaih, tidak disebutkan kepada siapa diinfakkan. Ini semua menunjukkan umum. Infak di sini umum. Umum. Ya. Mencakup, ya. Infak wajib. Wajib, ya. Maupun sunnah yang mustahab. Ya. Bahkan dia mengatakan infak kepada orang kaya, bisa jadi infak tersebut ternyata mengenai orang miskin, ternyata mengenai orang kaya berupa hadiah misalnya. Bisa jadi kita infak kepada kerabat, bisa jadi infak kepada orang jauh. Semuanya Allah sukai. Semuanya Allah sukai. Tapi tentu infak bertingkat-tingkat pahalanya sesuai dengan kadar manfaatnya. Tetapi selama orang berinfak, entah dia berinfak kepada keluarganya, berinfak kepada anaknya, berinfak kepada orang tuanya, berinfak kepada tangganya, berinfak kepada orang jauh, berinfak kepada orang miskin, beri hadiah kepada orang kaya, semuanya Allah sukai. Dan itu ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Perhatikan. Kalau diingatkan dengan ayat Allah, dia serius baca Quran. Ya, serius. Kemudian dia solat malam. Dan ini yang termasuk yang berat. Ya, solat malam. Yang ketiga, dia berinfak. Kalau anda terpenuhi ciri-ciri ini, seperti di antara ciri-ciri orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, tolong dihapus. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Ya. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berupa macam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata mereka. Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini ayat sangat agung, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, ya, min qurrati a'yun. Jazaan bima kanu ya'malun. Allah masih bercerita tentang mereka. Allah bercerita tentang orang-orang beriman tadi, bagaimana amal mereka. Sekarang Allah cerita tentang balasan mereka di akhirat. Sebelumnya orang kafir Allah ceritakan bagaimana mereka sombong, angkuh, kemudian di akhirat terhina, masuk neraka, azab yang abadi. Adapun mereka berbeda. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun. maka tidak ada yang tahu satu jiwa pun ini. Nafsu ini satu jiwa pun. Apa yang disembunyikan untuk mereka? Apa yang disembunyikan? Itu balasan yang indah disembunyikan untuk mereka. Untuk mereka. Untuk mereka siapa? Yang tadi, orang-orang yang sedang kita ceritakan. Mereka tadi yang sholat malam, yang tadi apa namanya? Jika diingatkan ayat yang sholat malam, ya. Kemudian yang berinfak, tadi yang tiga ciri, berinfak. Kemudian kalau dibacakan ayat Allah sujud. Ini maksudnya. Allah siapkan bagi mereka, min qurrati a'yun, berupa nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Berupa nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Pandangan mata. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal mereka, amal perbuatan mereka. Di sini, ini saya dapat faedah dari Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia berkata, perhatikan di sini, fala ta'lamu nafsun, di sini nafsun adalah nakirah, ya. Nakirah dalam konteks penafian. Dalam kaidah usul fikih memberikan keumuman, yaitu satu jiwa mencakup seluruh jiwa. Mencakup seluruh jiwa. Dia berkata, beliau berkata, maka tidak ada yang tahu. Maka tidak ada yang tahu. Yang tahu. Baik malaikat. Muqarrab. Muqarrabun. Atau Pak Nabi. Nabi yang diutus. Ini semua atau manusia manapun. Atau manusia dan jin. Dan jin manapun. Tidak ada yang tahu tentang kenikmatan yang disembunyikan untuk mereka. Ini kenikmatannya apa? Malaikat tidak tahu. Allah akan siapkan di surga yang malaikat tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, "A'udzu li'ibadi sholihin ma la'in ra'at wa la'udzun sami'at wa la khatara qalbul bashar." Aku siapkan kenikmatan di surga hamba-hamba bagi hamba-Mu yang soleh. Tidak pernah lihat oleh mata. Tidak pernah lihat oleh mata. Mata malaikat juga tidak pernah melihat. Ya. Kenikmatan khusus spesial, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia, ya. Di sini perhatikan, maka Al-Alusi rahimahullah mengatakan ini nafsu mencakup seluruh jiwa. Tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka. Mereka tadi yang Allah sebutkan sifat-sifatnya. Min qurrati a'yun, perhatikan di sini, berupa nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Al-Alusi berkata, Allah tidak berkata qurratu a'yunihim, ya. Allah tidak berkata qurratu a'yunihim, yang menyedapkan pandangan mata mereka. Allah tidak mengatakan pandangan mata mereka. Padahal yang diberi balasan adalah mereka ini. Kata mereka ini tidak ada. Allah ini mengatakan qurratu a'yun. Allah hanya berkata, tapi Allah berfirman, qurratu min qurrati a'yun. Perhatikan sini a'yunnya umum. Pandangan, menyejukkan pandangan mata. Mata apa? Seluruh mata yang memandangnya akan senang, bukan cuma mata mereka saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah sediakan untuk mereka sangat agung, sangat agung. Di sini kata para ulama, disebutkan oleh lebih dari satu ahli tafsir, ya. Hampir rata-rata tafsir menyebutkan perkataan sebagian salaf. Kalau enggak salah Hasan Al-Basri, Allah menyebutkan ma ukhfiya lahum, ya. Ini kenikmatan ini, ya. Allah sembunyikan karena mereka menyembunyikan amalan mereka. Salat malam mereka. Ini keutamaan seorang ikhlas. Ya. Karena mereka sholat, tatajafa junubuhum anil madhajih, mereka menjauhkan lembung mereka dari tempat tidur, mereka sholat, tidak ada yang tahu. Di tengah malam, fi jawfil lail, di tengah malam, maka Allah akan berikan mereka balasan juga yang disembunyikan untuk mereka. Sebagaimana mereka menyembunyikan amal, Allah akan sembunyikan pahala untuk mereka yang sangat luar biasa. Al-jaza' menyisil amal. Al-jaza' menyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Orang kafir tadi juga al-jaza' menyisil amal. Mereka meninggalkan Allah, tinggalkan mereka. Ini bagi orang beriman, mereka menyembunyikan amal mereka, Allah sembunyikan ya pahala mereka. Karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya pahala ini atau ganjaran di surga ini khusus ya untuk orang-orang spesial di surga, tidak semua orang di surga. Beliau juga menukil dari perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Tabari, ya. Ibnu Mas'ud berkata, "Fi Taurat maktub, di Taurat tertulis, 'Alallahi lilladzina tatajafa junubum 'anil madaji' la ma la ya'nun ra'at wala udhun sami'at wala khatar al-qalbi basar.'" Bahwasanya Allah akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang salat malam. Ya, ini di Taurat bahkan tertulis, Allah akan berikan kenikmatan bagi orang-orang yang salat malam, kenikmatan yang mata mereka tidak melihat, telinga mereka tidak pernah mendengar dan tidak pernah terbetik dalam dada manusia, ya. Oleh karenanya kata Al-Qurtubi, saya bacakan. Dia berkata, "Wa hadhil karamatu innama hiya li a'la ahli jannati manzilan." Dan kemuliaan ini, kenikmatan yang tidak pernah dengar, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbetik dalam hati, hanya untuk penghuni surga yang tertinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Mughirah bin Syu'bah marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan hadisnya, ya. Ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim sampai akhirnya ditanyakan kepada Allah, "Rabbi fa'alahum manzilah." Ya, ketika ditanya, "Adana ahli jannati manzilan?" Siapa penghuni surga yang paling rendah? Maka dijelaskan ya tentang orang yang mendapatkan kenikmatan Rasulullah sebutkan ya. Allah berikan dia kerajaan-kerajaan yang begitu banyak. Kemudian pertanyaan berikut, "Rabbi fa'alahum manzilah?" Siapa penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya? Maka kata Allah, "Ulaika alladzina aradtu." Mereka itulah yang aku kehendaki. "Garastu karamatahum biyadi," aku telah menanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku, yaitu balasan. Ya, "Falam taro ainun walam tasma'u dhunun." Ya, maka tidak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, "Walam yakhtur ala qalbi bashar," tidak pernah terbetik dalam hati manusia. "Wa misdaquhu min kitabillahi," dan pembenaran hal ini dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sehingga dari sini Al-Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwasanya pahala yang disebutkan, kenikmatan yang disembunyikan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah terdengar dalam hati, itu untuk orang-orang spesial di surga. Allah siapkan kenikmatan seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Demikian saja, karena sudah azan, InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kepada pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.